Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Al-Hijratul Lughatan ini ya. Faddal Syekh Panji dibaca. Al-Hijrah fi Lughah. Oh, itu di matan belum ya? Di matan dari pas belum di matan. Qala al-musannif rahimahullah, al-hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladi islam. Itu hijrah. Hijrah itu berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Ya, terus lanjut dibaca. Qala asy-syekh Abdullah Ta'ala, al-hijratu fil lughah tarku syai. Amma al-hijratu fil syar'i fahiya kama 'arrafaha asy-syekh. Baik, hijrah secara bahasa adalah tarku syekh, meninggalkan sesuatu. Adapun dalam definisi syariat istilahnya itu kama arafaha asy-syekh, sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu al-intiqal min baladi al-kufri ila baladi al-islam. Baik, berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Ya. Berarti orang-orang yang muslim yang ada di Amerika, dia mesti berpindah. Ya. Kenapa mereka mesti hijrah? Karena mereka tidak mampu idharuddin. Apa idharuddin? Menampakkan bagaimana sikap religius mereka. Terhalang pakai nikob, ditangkap misalkan. Ya, apalagi pakai jenggot, ya, disulit, sholat susah. Azan gak boleh bunyi kenceng, kan begitu. Gak ada izharuddin. Terus? Nah inilah hijrah yang syar'i. Berarti kalau seorang muslim tinggal di negeri kafir, tapi dia masih bisa izharuddin. Ya, azan kenceng, masih bisa dakwah segala macam. Gimana? Wajib hijrah ya? Lah, gitu ya. Terus? Al-hijratu 'amalun jadidun qaranahu Allahu bil jihad fi katsirin min al-ayat. Baik, dan hijrah adalah di hijrah syar'i. Hijrah adalah amal yang jalil, yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Itu orang-orang beriman yang berhijrah, yang berjihad. Allah gandengkan dia dengan jihad fisabilillah. Fi katsirin minal ayat, dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Terus lamma hajara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati ja'a al-muhajirun alladziina kanu fil habasyati ila al-madinati. Baik, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka kaum muhajirin yang mereka lebih dahulu hijrah ke Habasyah, mereka pun hijrah juga ke Madinah. Jadi mereka tahu. Ya, terus nah berkumpullah kaum muslimin di Madinah yang dari Mekah yang pertama. Yang kedua tentu saja orang-orang Madinah yang sudah lebih dahulu masuk Islam, karena mereka sudah masuk Islam lewat dakwah orang-orang Madinah yang datang ke Mekah karena menunaikan ibadah haji, berjumpa dengan Rasulullah, masuk Islam, balik ke Madinah mengajak orang-orang kampung mereka masuk Islam. Dan juga kaum muslimin yang sudah hijrah duluan dari Mekah ke Habasyah, mereka ke Madinah, berkumpullah ya di Madinah, alhamdulillah. Terus watakawwanat lil muslimin daulatun fil madinati minal muhajirin wal ansar. Akhirnya terbentuklah daulah. Ya, daulah sebuah negeri Islam di Madinah untuk kaum muslimin dari yang terdiri dari kalangan muhajirin dan ansar. Terus waman yuslimu ya'ti ilaihi. Taib. Nah, siapa saja yang dia berislam ya, maka datang kepada mereka kedaulah tersebut. Terus inna dzalika syara'allahu baqiyata syara'i din. Baik, inna dzalik, maka ketika itu syara'allahu baqiyata syara'i din, maka Allah pun ya mensyariatkan syariat-syariat yang lainnya dalam agama ini. Sebagaimana kita tahu waktu itu belum ada kewajiban haji, belum ada ya kewajiban puasa, bahkan belum ada kewajiban berhijab bagi wanita, bahkan belum ada larangan minum khamr, kan begitu? Ya, terus? Faradha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyama wa zakata fi Maka Allah pun mewajibkan kepada nabinya berpuasa, zakat. Ini zakat ini khilaf ya. Ada yang wajib mengatakan kemarin apa? Wajibnya zakat itu asalnya di Mekah. Namun nisabnya ya dan juga siapa orangnya itu baru dijelaskan di mana? Di Madinah. Nah, Allah menurunkan kewajiban zakat, puasa di tahun kedua dari hijrah. Berarti tahun kedua hijrah. Tahun pertama belum ada. Terus nah, bahkan menurut pendapat yang sahih, Allah mewajibkan kepada beliau, kepada Nabi, haji di tahun ke-9. Ya, tahun ke-9 Hijriah. Terus maka dengan demikian sempurnalah rukun Islam. Rukun Islam sempurna. Makanya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian, itu turun ketika Nabi SAW sedang haji. Ya, di Hajjatul Wada. Terus awwaluha asyhadatan wa akhiruha al-hajju ila baitillahil haram. Nah, rukun Islam yang pertama dua kalimat syahadat, yang akhirnya adalah pergi haji ke Baitullah Al-Haram. Ya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan hadis Jibril. Ketika Jibril datang bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam. Ya, Nabi jelaskan dua kalimat syahadat sampai apa namanya? Pergi haji itu terjadi setelah Rasulullah SAW pulang dari Hajjatul Wada. Ya. Ya enggak? Pulang dari Hajjatul Wada. Terus wal hasil min hadza anna tauhida huwa al muhimmatu al ula fi da'wati ila Allah azza wa jalla. Baik. Wal hasil min hadza, maka kesimpulan dari hal ini anna lama kita ketahui bahwasanya tauhid itulah kewajiban yang pertama dalam dakwah. Al-muhimmatu al-ula, kewajiban yang pertama dalam dakwah ya, mengajak manusia kepada Allah. Terus wa annahu yabda'u ad-da'iyata bi qabla an yabda'a bis-salati. Nah, bahwasanya seorang dai dia mesti memulai dengan dakwah ini, dakwah tauhid, bihi bitauhid qabla sebelum dia memulai dengan salat, terus wasiyam, zakat atau haji ya. Lanjut. Nabi sallallahu alaihi wasallam baqiya asyra sinina yad'u ila tauhid. Ah, di anna Nabi sallallahu, karena Nabi sallallahu baqiya asyra sinin, beliau tetap tinggal di Mekah ya, berdakwah 10 tahun mengajak kepada tauhid. Bayanha 'an syirki. Ah, melarang dari kesyirikan. Walam ya'mur bi salat. Walam yu'mar. Walam yu'mar bi salati, walam yu'mar bi zakatin, wala bi hajjin, wala bi siyamin. Wa innama quridat 'alaihi hadhihi al-fara'idu ba'da an taqarrara at-tauhid. Tapi beliau belum diperintahkan untuk sholat di haji Mekah ya, zakat, haji, puasa, dan kewajiban-kewajiban ini baru diwajibkan kepada beliau setelah tauhid itu sudah kokoh ya, ada di sanubari kaum muslimin. Nah, tabarakallah fi. Bisa dipahami di sini? Ya, terus berikutnya. Baca surah Dahar. Ba'asa du'ata ya'muruhum an yad'u an-nasa awwal ma yad'una ila tauhid kama fi hadits Mu'adz. Baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ba'asa du'ata, apabila beliau mengutus para dai ya, maka Nabi memerintahkan mereka agar mereka mengajak manusia pertama kali, mereka ajak manusia kepada tauhid sebagaimana dalam hadis Mu'adz yang diutus oleh Nabi ke negeri mana? Ke negeri mana? Yaman. Terus ini pesan Nabi, kau akan mendatangi kaum yang mereka merupakan ahli kitab, Yahudi Nasrani, mereka punya kitab, artinya mereka mengenal Allah. Ya. Terus Dalam hadis ini boleh antum jadikan awal sebagai isim atau khobar muakhir. Berarti syahadat boleh sebagai ya, isim muakhir atau khobar dari yakun, boleh. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, maka jadikanlah yang pertama kali kau ajak kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Ya. Nah, kalau antum jadikan syahadah sebagai isim muakhir, falyakun, maka jadikanlah syahadat la ilaha illallah awwala, itu sebagai khabar muqaddam, awalnya sebagai yang pertama kali kau seru kepada mereka. Ini maknanya enggak bergeser, ya, enggak berubah, sama aja. Terus lanjut. Terus fa in hum fa a'lim hum tahu, belum hafal hadis ini. Nah. Ya, belum hafal hadis saya mau behar ya. Nah. Antum kalau mau ngajak orang kepada tauhid, hafal hadis ini dulu. Nah, ini penting ini. Ya enggak? Hafalin hadis ini. Ya. Ma fa inhum ajabu kalidzalik. Jika mereka ajabuka, ya, mereka mau menerima dakwah kau, ya tadi tauhid lidzalik. Fa'alimhum a'lim a'lama yu'limu a'lim, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah iftarada 'alaihim khamsa shalawat, ya, telah memfardukan salat 5 waktu kepada mereka. Ila akhir al hadis. Terus lanjut bihar padahal ada annahu la yu'maru bis salati wa la zakati wa la siyami illa ba'da tahqiqi tauhid wa wujudi tauhid. Baik, maka hadis ini menunjukkan bahwa ya, beliau tidaklah diperintahkan, tidak diperintahkan untuk sholat, zakat, puasa, ya, kecuali ini bukan beliau ya, siapa sih, Mu'ad ya, bahwasanya Mu'ad tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mendakwahkan sholat, zakat, puasa kecuali setelah terrealisasinya tauhid yang ada pada ahlul yaman yang didakwahi oleh Mu'ad dan adanya tauhid pada sanubari mereka. Terus kullihim alaihissalam. Baik. Wah. Wow. Maka wa anna man ya bada bi ghairi tauhid, siapa yang memulai dakwahnya dengan selain tauhid, fa inna da'watahu fashilatun. Maka dakwahnya pasti gagal. Wa manhajahu, dan manhajnya pasti enggak kokoh, mukhalifun liman hajir rusul kullihim. Pasti menyelisihi manhajnya para rasul. Semua manhaj para rasul. Itu. Terus para rasul semuanya mereka memulai dakwah mereka dengan tauhid dan memperbaiki akidah mereka. Terus muhimun taib, wahada manhajul muhimun. Ini manhaj yang penting ini, yang mesti diketahui bagi siapa saja ya, orang-orang yang hendak menempuh jalan dakwah Rasul lisalikin, salah kayas, salik. Ya, terus? Yauma man yuakir. Manhaja. Min indi. Jahalah. Wazan fa'ala itu wazan jamak. Baik. Perhatikan di sini. Dia nauka surah al-yawma. Karena saat ini banyak sekali ya, man yu'akir, ada orang yang hendak mencampur adukkan. Ya, Allah dan manhaj, mencampur adukkan manhaj para nabi, manhaj dakwah para nabi, ya, fa yughayyiru hadzal manhaj, sehingga dia akhirnya mengubah manhaj dakwah para nabi ini. Wa yakhtaru manhaj, dia hanya memilih manhaj metode dakwah linafsihi min indih, untuk diri dia dari kantong dia sendiri, dari dia sendiri. Wa min indi ghairihi, atau dia ambil dari orang lain, tata cara manhaj dakwah dari orang lain, yang orang lain tersebut minal jahalah, dari kalangan orang-orang jahil. Terus nah, maka mesti merujuk kembali ke manhajnya dakwah para Rasulullah SAW. Terus nah, ini faedah mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sirah. Ya. Mengenal sirah, apa sih dakwah Rasul, dakwah yang pertama kali? Ini penting ini. Ya, ada orang yang dakwah yang pertama kali itu bukan dengan tauhid. Ya, diajak orang untuk ninggalin rokok, ninggalin musik, ninggalin ini, ninggalin itu. Kata Aisyah, kalau seandainya Nabi mau mulai dakwahnya dengan haram ini haram itu, nggak ada yang mau ngikuti Nabi. Kan begitu. Nah, baik. Tapi yang penting ini tauhid. Dan juga dakwahnya Rasul itu penting ini, karena ada orang yang berdakwah pakai musik, ya, pakai musik, pakai film. Ini wasilah, karir wasilah dakwah sudah ada. Digariskan mana yang mubah, ya, mana yang memang banyak wasilah, tapi digariskan, ya. Terus mana lagi wajah ala dzalika? Itu enaknya jangan ja'ala ya. Ju'ila dzalika, dan hal tersebut dijadikan sebagai salah satu tiga prinsip, tiga usul. Tiga usul, tiga perkara pokok, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul. Ini kan? Itu yang ditanya di akhirat, di kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ya. Terus ta'rifu kaifada an-nas. Lanjut. Nah, sehingga Anda mengetahui ya bagaimana Rasul mengajak manusia berdakwah kepada orang-orang, apa manhaj beliau ya dalam mendakwahkan mereka. Terus nah, hingga Anda bisa berjalan di manhaj dakwah Rasul tadi. Ya. Terus terus berikutnya qala al-muallif rahimahullahu taala wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummah min baladi syirki ila baladi al-islam. Hijrah wajiban bagi umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam, wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'ad, dan dia tetap ada sampai hari kiamat kelak. Ya, dibaca syarahnya langsung di sini. Ya. Siapa? Repi, baca Repi. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, hijrah adalah qarinah jihad. Dia adalah pasangannya jihad fi sabilillah. Terus? Ghair. Masih ingat kaidah ghair? Dia seperti mustasna dengan ilah yang tam mujab. Kayak gitu. Ya, ja'a zaid ghair amr. Ja'a qaum ghair amr. Berarti apa i'rabnya? Ghair mansub. Seolah-olah ja'a qaum illa illa amran, kan begitu. Nah, maka ja'al qaum ghaira amrin. Nah, ini lihat tam mujab enggak? Wa hiya faridatun baqiyatun. Mujab enggak? Tam enggak? Ya. Ghaira mansukhatin. Dan yang namanya hijrah ini wajib tetap ada, tidak dimansukh. Sama kayak perbudakan itu enggak dimansukh. Ya, perbudakan tidak dimansukh. Kafarat banyak sekali yang membebaskan budak. Jadi keliru, ngaco kalau ada yang bilang perbudakan sudah dinasakh. Ya, hijrah sudah dinasakh. Ya. Ini binasa orang-orang yang seperti ini. Enggak ngerti nasikh mansukh. Ya, terus yajibu 'ala kulli muslimin muhtaju ila al-hijrati ay yuhajir. Nah, ini dibutuhkan oleh setiap muslim yang dia setiap muslim yang dia membutuhkan hijrah, ya, untuk berhijrah. Terus wala yajuzu lil muslimi ay yuqima fi biladil kufri wa huwa la yaqdiru ala idhari dinihi. Tidak boleh bagi setiap muslim, bagi seorang muslim dia tetap berada tinggal di negeri kafir, wa huwa la yaqdiru ala idhari dinihi, dalam keadaan dia enggak mampu untuk menampakkan sisi rejulitas dia. Ya, azan diam-diam, ya. Pakai baju muslim takut, istrinya pakai hijab takut, khawatir. Kayak gini-gini hijrah. Kalau dia mampu hijrah. Kalau enggak mampu hijrah malah lagi cerita. Ya, kalau dia mampu hijrah wajib, kalau enggak dia dosa besar. Ya, terus lanjut. Maka diwajib berhijrah ke negeri kaum muslimin, dan ini adalah kewajiban ini tetap ada berdasarkan sabda Nabi. Terus la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubatu wa la tanqati'u at-taubatu hatta takhruja asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidaklah tanqati'. Ya, hijrah itu tidaklah terputus hingga terputusnya taubat. Dan taubat tidaklah terputus, tidaklah taubat itu jadi nonaktif hingga terbenamnya, hingga matahari keluar dari sebelah baratnya. Kemudian di ayatnya, Syekh, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil hijrah ini, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadifina fil ardh. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat, yang mereka menzalimi diri mereka sendiri, malaikat bertanya kepadanya, kenapa kalian ini, kok kalian gak hijrah, tetap berada di negeri kafir? Qalu, maka mereka mengatakan, kami ini orang-orang yang terzalimi di bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, malaikat mengatakan, bukankah negeri Allah itu luas, fatuhajiru biha, sehingga kalian bisa berhijrah ke sana. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka itulah yang dapat hijrah ini tempatnya di neraka. Wasa'at masyiyah ilal musadabina minar rijal wa nisa wal wildan, kecuali orang-orang yang terzolimi, dilemahkan, ya, dari kalangan pria, wanita, anak-anak kecil, la yastati'una ilatan wa la yahtaduna sabila. Ya, mereka tidak sanggup untuk berangkat hijrah, mereka pun juga tidak tahu jalan menuju hijrah. Faulaika asallahu ayyafu anhum, maka mereka itulah orang-orang yang semoga Allah mengampuni mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Ghafur, afwan, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murawaban katsiratan wa sa'ah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Hijrah di tengah jalan mati, maka pahalanya sudah tetap. Dia mendapatkan pahalanya secara Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Lanjut ayatnya, penjelasannya Rabbi. Atani al-ayatan. Atani al-ayatan fi ma al-wa'idu 'ala man taraka al-hijrata wa huwa yaqdiru 'alayha. Dua ayat ini, ya, di dalam dua ayat ini terdapat wa'id, ancaman bagi orang yang tidak mau berhijrah padahal dia mampu berhijrah. Bahwasanya tempat dia nanti adalah jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Terus wa in kana la yakhruju min al-islami lakin hadhihi min nususil wa'idi. Walaupun dia enggak keluar dari Islam, orang yang enggak hijrah dia enggak murtad, ya, namun nas ayat-ayat seperti ini ayat-ayat ancaman. Terus wa in kana taraka al-hijrata faqad taraka wajiban. Berarti kalau dia meninggalkan hijrah berarti dia meninggalkan sebuah kewajiban fardu ain. Wakana asyan. Maka dia bermaksiat. Terus lakin la yakhruju min al-islami bitarkil hijrati. Namun dia tidak murtad keluar dari Islam karena tidak berhijrah. Terus lakin alaihi wa'idun shadidun. Namun dia mendapatkan ancaman yang keras. Ancaman yang keras. Terus lanjut sama Amr baca. Summa bayyana Allahu bil ayati ba'daha al-uzru al-uzra. Bayyanallahu bil ayati allati ba'daha al-uzra allati yuskitu wujubah. Qala Allah ta'ala illa mustadhafina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan ya'ni al-atfal mafulun bih dari ya'ni. Ah, baik, perhatikan. Kemudian Allah menjelaskan ayat setelahnya uzur. Uzur yang menggugurkan kewajiban hijrah. Sebagaimana firman Allah ilal mustad'afina minar rijal wan nisa' wal wildan. Wildan itu yang dimaksud adalah atfal. Ya, atfal itu anak-anak kecil. Terus la yastati'una hilatan, apa maksudnya? Ma indahum imkaniyat, mereka enggak memiliki kemampuan untuk hijrah. Enggak ada bekal. Ya, terus wala yantaduna sabilan ay ma ya'rifuna at-tariqa ila al-baladi al-madinah ila al-baladi al-madinah. Ini konteksnya sahabat yang di Mekah ya, yang enggak berhijrah. Wala yantaduna sabila, ini uzurnya yaitu yang mereka tidak mengetahui jalan menuju negeri Madinah waktu itu, tempat berhijrah. Terus di anal hijrata tahtaju ila safarin, karena hijrah butuh pada safar ya. Terus wa illa fa innal insana yahruku khilal al hijrati halaka, apa halaka yuhliku, kalau lazimnya apa halaka yahliku. Ya, karena orang yang hijrah dia nggak punya bekal, dia lagi safar, dia bisa mati. Ya halik itu mati. Khalal al hijrah. Khalal di sini dorob asna al hijrah. Ketika selama dia hijrah atau di tengah-tengah hijrah dia. Terus? Jika dia nggak tahu jalan, malah masuk ke apa? Jalan sarang begal. Ya, betul turun. Terus? Maka uzur mereka ini fi amrain. Ah, pada dua hal. Uzurnya. Terus? Yang pertama, mereka enggak ilai satidu nahilah, apa maksudnya enggak memiliki kemampuan. Terus yang kedua? Asani walayantaduna sabila. Layahtaduna sabila tadi apa? Mayarihu at-tariq. Hah? Mayarifuna atau enggak tahu jalan. Terus hatta law kana 'indahum imkaniyatun madiyatun. Ah, hingga walaupun mereka memiliki kemampuan yang madiyatun, kemampuan materi fisik yang konkret ya, kemampuan fisik materi. Terus walakinnahum la ya'rifuna at-tariqal ladzi salakuna. Yasrubun. Namun mereka tidak mengetahui jalan yang mereka menempuh jalan tersebut. Terus man yadullukum hadza wal udru as-sahih. Yaitu jalan yang akan menunjukkan mereka, maka ini adalah udzur yang tepat untuk mereka, yang benar. Terus ammal insanu alladhi indahu imkaniyatun wa ya'rifu at-tariqa fa hadza la udra lahu. Nah, adapun orang yang dia memiliki kemampuan, dia tahu jalan, tapi gak mau hijrah juga, maka dia gak ada uzur baginya. Ya, kemudian wa qawluhu ta'ala wa ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Firman Allah. Ya, kewajiban berhijrah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya negeriku itu luas, maka beribadahlah kepadaku. Hanya kepadaku lah kalian beribadah. Qala al-Baghawi, Baghawi berkata sebab nuzul hadhihi al-ayah fil muslimin alladziina bi Makkah wa lam yuhajiru. Sebab turunnya ayat ini itu terkait kaum muslimin yang mereka berada di Mekah dan mereka tidak berhijrah. Nadahumullahu bismil iman. Maka Allah menyuruh mereka dengan tetap menyatakan nama iman, ya enggak? Ya ibadiyalladziina aamanu. Berarti kafir enggak mereka? Ya, cuma dosa besar. Terus baca berikutnya. Ya. Padahal di sini ya, Paris, baca Paris. Baik, ayat ini di surah Al-Kabut, ya, di dalamnya terdapat perintah untuk hijrah, ya, terdapat kabar juga bahwasanya negeri bumi Allah itu wasi'. Luas. Terus apabila Anda di sebuah negeri, ya, yang Anda tidak mampu untuk menampakkan agama Anda, ada negeri yang lain sama yang luas. Ya, terus intaqil, pindahlah dari negeri tersebut. Terus la tabqa, jangan Anda tetap tinggal di negeri tersebut. Ya, fi hadhihi al-buq'ah, buq'ah di tempat tersebut, as-sayyi'ah yang jelek tersebut. Bal ukhruj, bahkan keluarlah dari negeri tersebut ke negeri Allah yang luas. Terus qawassallahu al-ardh, Allah telah meluaskan bumi ini untuk kita. Terus dalilnya terkait hijrah ini dari sunnah ialah sabda Nabi SAW, hijrah itu tidak akan pernah terputus hingga terputusnya taubat, dan taubat tidak terputus hingga terbitnya matahari dari sebelah baratnya. Terus adapun sabda Nabi la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah fath. Fath ini apa maksudnya? Fathu Mekah. Zahiru hadzal hadis, ya, yang nampak dari hadis ini bahwasanya hijrah intahat, sudah berakhir. Ba'da fathi Mekah, setelah fathu Mekah. Yang nampak ini ya. Wa dhanna ba'duna, sebagian orang menyangka, mengira at-ta'arud, ada kontradiksi baina hadzal hadis, ya, hadis ini la hijrata ba'dal fath wa baina qaulih, dengan hadis yang lain sabda Nabi, yaitu hijrah tidak akan terputus hingga terputusnya taubat, taubat tidak terputus hingga terbitnya matahari dari sebelah baratnya. Padahal enggak begitu maknanya. Baik. Ya. Terus siapa? Ramon, baca Ramon. Lakin daro islamin. Taib. Lakin ahlul ilm ajabu, para ulama menjawab terkait iskal lagi permasalahan tadi, ya, apakah ada terjadi kontradiksi antara dua riwayat tadi, an hadzal hadis, dari hadis ini, annal murad, maksudnya yang dimaksud dengan hadis la hijrata ba'dal fath ay min Makkah, tidak boleh ada lagi hijrah setelah fath itu dari Mekah, karena Mekah sudah berubah jadi negeri Islam ketika terjadi fathu Mekah, li'annaha sarat bil fathi dara Islam, karena Mekah dengan adanya fathu Mekah itu sudah menjadi darul Islam, negeri Islam. Enggak boleh berhijrah lagi dari negeri Islam. Ya, lanjut Ramon. Yazunnuna annal Mereka menyangka bahwasanya hijrah tetap ada, ya, bagian dari Mekah, ya, setelah peristiwa Fathu Mekah. Terus fayuriduna tahsila sawabil hijrati. Baik, mereka ingin juga mendapatkan pahala hijrah. Terus wa amma hijratu min biladil kufri fa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'atu. Adapun hijrah dari negeri kekufuran itu tetap ada sampai hari kiamat kelak. Terus dalilu al-ayatu as-sabiqatu wal hadisu an-nabawi as-sabiqu hadza huwa al-jawabu ala hadhihi iskali. Baik, dalilnya adalah ayat-ayat sebelumnya dan hadis sebelumnya dan itulah jawaban dari permasalahan tadi. Baik, sampai sini cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.